Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa li Ahmada, dan diatkan Imam Ahmad dari Ibn Amr, yaitu Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Maka siapa saja yang perasaan sial itu menghalanginya untuk menunaikan hajatnya, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Para sahabat bertanya, lalu apa kafarahnya? Qal, Nabi mengatakan, ndaklah kalian mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau takdirkan. Wala ilaha ghairuka, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Di catatan kaki diatkan Imam Ahmad, Ibn Wahab dalam Al-Jami' At-Tabrani sebagaimana dalam Majma'uz Zawaid, Ibn Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Al-Haythami di Majma'uz Zawaid. Ya, sampai situ kan? Mengatakan di sana, di sanadnya terdapat Ibnu Lahai'ah, dan Ibnu Lahai'ah ini kualitas hadisnya adalah hasan, dan para perawi yang lain adalah thiqah. Berarti apa? Kata Al-Haythami hadisnya hasan. Asyarih, yaitu penulis Taisir Azizil Hamid, mengatakan di sana Ibnu Lahai'ah, dan terdapat perselisihan tentang Ibnu Lahai'ah, dan yang dipilih oleh Al-Haythami Ibnu Lahai'ah itu kualitas hadis yang dibawakan adalah hasan. Penjelasannya, ya, man di sini adalah man syartiyah, sehingga siapa saja yang tiara perasaan sial itu menghalangnya dari hajatnya. Hajat adalah kuluma yahtajuhul insanu, segala yang dibutuhkan oleh manusia, dan dia adalah berkaitan dengan al-kamalat, bukan berkaitan dengan hal-hal yang primer, namun hal-hal yang menyempurnakan kelancaran kehidupan manusia. Dia tidak mempengaruhi mati dan tidaknya, namun jika hajat itu tidak dipenuhi, maka dampaknya adalah masyakoh, hidup manusia lebih susah. Waktu telak, dan terkadang kata-kata hajat digunakan untuk umur daruriyah, hal-hal yang bersifat primer. Maka di sini disampaikan oleh beliau, bahasanya kata-kata hajat itu punya dua pengertian. Pengertian yang paling banyak adalah hal-hal yang melengkapi dan menyempurnakan kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia menjadi mudah dan nyaman. Jika tidak penuhi, maka tidak mati, namun hidup menjadi susah. Dan terkadang adalah yang kedua, maknanya adalah digunakan untuk daruriyat, hal-hal yang primer yang jika tidak dipenuhi akan merusak kehidupan manusia. Maka siapa yang gara-gara tiarah kemudian dia tidak jadi pergi, maka dia telah melakukan kemusyrikan, yaitu syirkun akbar. Ini adalah syirik akbar, ini taqwada, jika dia berkeyakinan bahasanya sumber kesialan itu bisa melakukan dan menimbulkan kejelekan dengan sendirinya. Namun jika dia cuma meyakini itu sebagai sebab semata, maka ini statusnya adalah syirkun asghar. Telah kami sebutkan kaidah penting dalam masalah ini, tentang masalah ittikhadul asbab, melakukan usaha, ikhtiar dan sebab. Bahasanya siapa yang beranggapan bahasanya sesuatu itu sebab, padahal bukan sebab, namun dia beranggapan itu sebab semata-mata sugesti, bukan realita, Padahal itu bukan sebab lakaunan, baik secara ilmiah, secara hukum kausalitas, ataupun secara syar'i. Maka orang yang punya anggapan semacam itu, dia telah melakukan syirik asghar. Karena kita tidaklah punya hak untuk menetapkan dan meyakini sesuatu itu sebab, kecuali jika Allah menetapkannya sebagai sebab. Dan Allah menetapkannya sebagai sebab dengan dua cara, kaunan, dengan hukum alam yang Allah letakkan, dengan hukum yang Allah letakkan di alam ini, wasyau syar'an, demikian juga dengan hukum syariat. Maka contoh sebab berdasarkan syariat, kal qira'ah, semacam membaca Al-Quran, sebab kesembuhan alias ruqyah atau doa. Contoh sebab kauni, contohnya adalah obat-obat yang telah juriba naf'uha, telah terbukti manfaatnya. Lalu apa kafarahnya, yaitu apa kafarah dari kemusyrikan itu, atau apa obat yang menghilangkan kemusyrikan ini. Kata-kata kafarah punya dua pengertian. Yang pertama, qad tutlaq, terkadang digunakan kafarah dalam pengertian penghapus sesuatu setelah terjadi. Kemudian yang kedua, kafarah terkadang digunakan dalam pengertian sebelum terjadi. Hal ini karena kafarah akar katanya diambil dari kata-kata kafarah yang artinya menutup, dan menutup itu punya sifat waqin, melindungi. Sehingga apa makna kafarah di sini? Fa kafaratu dzalika, maka kafarah hal tersebut jika telah terjadi, dan kafarahnya jika belum terjadi. Maka beliau simpulkan kafarah yang dimaksudkan adalah kafarah dua-duanya. Terapi supaya tidak seperti itu, dan kalau terlanjur ya, maka apa penghapus dosanya. Maka Nabi ajarkan satu doa, la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka. Artinya, fa anta, maka engkau ya Allah adalah zat yang di tanganmulah kebaikan. Dan kebaikan yang berasal dari Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah mubasyir, kebaikan yang langsung datang dari Allah, semacam hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah kebaikan Allah untuk manusia secara tidak langsung, yaitu seperti perkara yang sebabnya dari Allah namun lewat makhluk. Semacam ada seseorang yang memberikan kepada Anda sedekah atau hadiah atau semacam itu, maka harta yang kita dapatkan dengan sebab hadiah ini adalah kebaikan dari Allah, akan tetapi dengan satu perantaraan orang yang Allah jadikan sebagai sebab. Ya, maka dia cuma sekedar sebab, karena segala kebaikan berasal dari Allah Azza wa Jal. Dan la khaira ila khairuka, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, maka ini adalah hasar hakiki. Maka hasar atau hanya, ya, dalam bahasa Arab itu punya ada dua macam, ada hasar hakiki dan ada hasar idofi. Maka ada hanya yang memang memang betul-betul hanya, dan ada hanya yang idofi, dia adalah hanya dari satu sisi saja, dari satu sudut pandang. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, innama anta mundhiru mayakhsyaha, sesungguhnya engkau Muhammad tugasmu hanya mundhir, memberi kabar menakutkan. Padahal di ayat yang lain kita jumpai ada tugas Nabi sebagai basyiron, pemberi kabar gembira. Maka hasyar dalam hal ini namanya hasyar idhofi. Nah, untuk kalimat la khaira illa khairuka, maka hasyarnya hanyanya di sini adalah hakiki, memang tidak ada yang lain. Artinya kebaikan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sebab yang jelas atau tanpa sebab yang jelas. Kemudian la tayra ila tayruka bisa diterjemahkan dengan dua penerjemahan. Yang pertama, tidak ada burung kecuali semata-mata ciptaanmu. Artinya at-tuyur kulluha, burung itu seluruhnya adalah milikmu. Maka dia tidak bisa melakukan apapun karena dia musakhkharatun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, tidakkah mereka melihat burung-burung yang terbang di atas mereka shaffatin berbaris wa yaqbidun, dan burung-burung tersebut ada yang terjemah? Terjemah. Mayum sikuhuna illa rahman, tidak ada yang menahan burung-burung tersebut kecuali Allah ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Si Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat untuk segala sesuatu. Ya, kalau yaqbidan, ya. Kalau qabida menggenggam, tapi apa maknanya? Kalau diterjemah tepat, yang mengatupkan sayapnya, dan sofat maknanya mengembangkan sayap. Kemudian demikian juga firman Allah, alam yara, tidakkah mereka melihat pada burung musakharatin yang diatur fi jawi sama, di tengah langit, itu maksudnya di udara. Mayum sikuhna, tidak ada yang menahan mereka sehingga jatuh illallah, kecuali Allah. Inna fi dzalika, sehingga dalam hal tersebut terdapat ayat bagi orang-orang yang beriman. Fal muhim, maka yang penting, maka kesimpulannya bahasanya burung itu musakharatun, diatur, ditundukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala lah yang mengaturnya, wa yusarrifuha, dan mengaturnya, menundukkannya sehingga dia pergi ke kanan dan ke kiri, dan itu sama sekali burung itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa di muka bumi. Kemudian yang kedua, tayr di sini bisa diartikan sial. Wa yahtamil, dan dimungkinkan bahasa yang dimaksud dengan tayr di sini adalah sial. Fakuluma yahdus, maka semua yang terjadi pada seseorang berupa kesialan dan peristiwa-peristiwa yang tidak disukai, maka itu adalah takdir yang berasal dari Allah. Sebagaimana kebaikan yaitu nikmat itu berasal dari Allah. Ya, maka ta'ir di sini kita artikan sebagaimana ta'ir di surat Al-A'raf, ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah bahasanya sialnya mereka itu sudah tercatat di sisi Allah. Akan tapi telah dijelaskan bahasanya kejelekan dalam perbuatan Allah itu bukanlah satu hal yang terjadi. Bahkan kejelekan itu ada pada objek perbuatan Allah, bukan pada perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Maka berkaitan dengan masalah takdir atau berkaitan dengan masalah kejelekan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang jelek dalam perbuatan Allah. Keburukan itu hanya ada pada objek perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perbuatan Allah menakdirkan sakit itu baik, namun sakitnya itu jelek. Maka kejelekan ada pada sakit, bukan pada perbuatan Allah menakdirkan kita sakit. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita kecelakaan itu baik. Kecelakaan sehingga berdarah-darah, nah itu yang jelek. Maka bedakan antara takdir dan maqdur. Perbuatan menetapkan takdir dan sesuatu yang ditakdirkan. Maka jelek itu pada maqdur, jelek itu pada kecelakaannya, pada jatuh sakitnya. Namun tidak dalam takdir Allah menakdirkan kita untuk sakit dan takdir Allah yang menakdirkan kita untuk kecelakaan lalu lintas. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah, misalnya Allah menakdirkan kita sakit, itu baik. Dan baik dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Maka bal fi'luhu ta'ala kulluhu khairun. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya adalah kebaikan. Dan kebaikan dalam perbuatan Allah ada dua macam. Imma khairun lidhatihi. Boleh jadi kebaikan pada itunya sendiri. Ketika Allah menakdirkan kita jadi orang yang taat, Allah menakdirkan kita untuk hadir di majelis ilmu, Allah takdirkan kita untuk mengerjakan sholat, untuk berpuasa, maka itu khairun lidhatihi. Allah takdirkan kita untuk sehat, Allah takdirkan untuk selamat, maka itu khairun lidhatihi. Kemudian yang kedua ada khairun lighairihi, kebaikan karena faktor lain. Itu baik namun karena dampaknya. Dengan bahasa yang lain, dia khairun lima yatarattabu alaihi minal masalih. Kebaikan karena dampaknya berupa maslahat yang besar, maka dampak itulah yang menjadikan perbuatan tadi menjadi khair. Ya, maka sakit itu punya dampak yang positif. Dengan sakit yang kurang rajin sholat jadi rajin sholat, yang jarang berdoa jadi khusyuk berdoa, ya, maka ini khair. Namun khairnya li ghairihi, karena dampaknya, karena buahnya. Dengan sebab kecelakaan maka Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah kurangi dosa kita, bahkan Allah tambahkan derajat kita, maka itu khairun lighairihi. Sehingga perbuatan Allah seluruhnya khair, seluruhnya adalah kebaikan. Kejelekan itu hanya pada maqdur, pada objek yang ditakdirkan, perkara yang ditakdirkan. Wala ilaha ghairuka, lainnya adalah nafiyah lil jinsi, tidak ada sama sekali. Ilah maknanya makhluk, sama dengan ghiras maknanya merus, artinya pohon yang ditanam. Firas sama maknanya mafrus, karpet yang dihamparkan. Dan makhluk artinya ma'bud yang disembah dengan penuh rasa cinta dan pemuliaan. Maka manusia mempertuhankannya, menyembahnya karena cinta dengannya dan memuliakannya. Jika ada orang yang bertanya, realitanya terdapat banyak ilah selain Allah, dan itu Allah akui sebagaimana firman Allah di surat Hud ayat yang ke-101, fama arnat anhum alihatuhum, maka ilah-ilah mereka tidak bisa menolong mereka, itulah ilah-ilah yang mereka sembah min dunilah selain Allah, tidak bisa menolong min syai' sedikit pun. Apakah ini bertentangan antara la ilaha ghairuka dengan Hud ayat ke-111 dan yang lainnya? Maka jawabannya, Selain Allah, meskipun disembah-sembah dan disebut sebagai ilah, namun dia bukanlah ilah yang sejati. Karena segala sesuatu tersebut, hal-hal tadi tidaklah berhak untuk disembah. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan la ilaha illallah atau la ilaha ghairuka, dalam terjemahnya kita tambahi kata-kata hakun. La ilaha hakun illallah. Kita tambahkan kata-kata hakun supaya tidak ada pertentangan dengan surat Hud ayat 111 dan yang lainnya. Kalau tidak ada kata-kata hakun, ya, maka nanti teranggap kontradiktif dengan Hud 101 dan yang lainnya. Faedah yang bisa atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, tidak boleh bagi seorang itu tidak jadi melakukan apa yang menjadi kebutuhannya karena perasaan sial, karena was-was, kemudian tidak jadi pergi, itu hukumnya haram. Tidak jadi perginya hukumnya haram. Namun tidaklah dia bertawakal kepada Allah dan tidak peduli dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang terjadi padanya pada saat dia melakukan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi hajatnya, ya, awal marten di awal pertama kalinya. Karena sebagian orang ketika terjadi padanya sesuatu yang tidak dia sukai, di awal dia melakukan satu perbuatan, dia merasa sial. Wahada khotoan, dan ini tentu satu hal yang salah. Bagaimana pernah saya dapat cerita, ada orang yang mau pergi ke Solo, orang Bantul mau pergi ke Solo, ya, pas lewat di pasar Bantul nabrak kucing. Nah, ini baru mau keluar dari Bantul saja sudah nabrak kucing, akhirnya enggak jadi ke Solo. Maka ada perasaan sial karena baru di awal melakukan satu hal yang menjadi kebutuhannya. Maka hal semacam ini satu hal yang salah, satu hal yang keliru. Karena jika memang satu kegiatan itu ada maslahatnya baik secara dunia ataupun secara agama, maka janganlah Anda peduli dengan apa yang terjadi di awal-awal Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Kemudian perasaan sial adalah satu bentuk kemusyrikan, karena Nabi mengatakan siapa yang enggak jadi pergi, siapa yang tidak jadi menunaikan kebutuhannya karena perasaan sial, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Kemudian hadis ini menunjukkan siapa yang di dalam hatinya timbul perasaan sial, namun perasaan sial tersebut lam taruddahu, tidak menghambatnya untuk melakukan apa yang jadi kebutuhannya, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana sabda Nabi di hadis yang lewat, wa ma minna illa, tidak ada satupun orang kecuali pernah mengalami perasaan sial, was-was dan khawatir, jangan-jangan terjadi ini dan itu. Kemudian bahasanya segala sesuatu itu di tangan Allah, baik kebaikan yaitu nikmat ataupun kejelekan berupa berbagai macam musibah. Ini diambil dari kata-kata wala ilaha la khaira illa khairuka. Kemudian dari la ilaha ghairuka kita simpulkan Allah adalah satu-satunya ilah, satu-satunya yang berhak untuk disembah, sebagaimana dia adalah infarada, satu-satunya yang mencipta dan mengatur jagat raya. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, walahu dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fadl ibn Abbas, Nabi mengatakan inna matiaratu ma'amdoka awraddaka. Ya, tiaroh yang dosa itu tiaroh yang amdoka, yang menyebabkan engkau pergi, awraddaka atau yang menyebabkan engkau tidak jadi pergi. Di catatan kaki diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Muflih Al-Hambali di kitabnya Al-Adabus Syariah mengatakan, diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Muhammad bin Abdullah ibn Al-Athah, dan dia ini satu perawi yang diperselisihkan thikah ataukah tidak, dan dalam hadis ini terdapat inqita' keterputusan. Penulis Syaikh Sulaiman, penulis Taisir Al-Zizil Hamid mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di sanadnya terdapat masalah. Ya, penjelasannya innamat tiaratu hanyalah tiara. Ini dalam ilmu balaghah kalimat semacam ini disebut hasar karena pakai innama. Maka Nabi mengatakan tidak ada tiara kecuali yang menyebabkan Anda pergi atau tidak jadi pergi. Dan bukanlah tiara apa yang muncul dalam hati Anda lalu Anda namun Anda tidak mempedulikannya. Meskipun tidaklah diragukan bahasanya bersihnya hati dari perasaan was-was, khawatir dan jangan-jangan ketika seorang itu bersih dari tiara meskipun cuma dalam pikiran itu khairun bila syakin. Tentu adalah satu keadaan yang baik tanpa ragu. Akan tetapi jika timbul perasaan sial fil qalbi dalam hati namun perasaan tadi tidaklah menghalangi untuk pergi dan tidak ditoleh dan tidak diperhatikan maka ini tidak dosa. Akan tetapi menjadi kewajiban orang yang punya perasaan sial untuk tidak pasrah dengan perasaannya. Hendaklah dia cegah. Idil amru kulluhu biadillah dan perkara itu seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berkaitan dengan tiara, maka jika orang itu karena perasaan was-was kemudian tidak jadi pergi, falasaka maka telah tidaklah diragukan kalau itu tiara. Li'anna tatayur karena perasaan sial yang terlarang dan syirkun itu yang mengharuskan orang untuk atark tidak jadi melakukan apa yang ingin dia lakukan wataraja'a dan dia mundur ke belakang tidak jadi. Adapun perasaan di dalam hati yang itu amdoka yang mendorong Anda untuk berangkat maka kalau di hadis ini dikatakan itu tiarah namun penjelasan detailnya perlu dirinci dengan dua rincian. Maka hal yang mendorong untuk berangkat dan untuk pergi itu boleh jadi sejenis tatayur. Wadhali kadang hal tersebut manakala dia berdalil dengan kesuksesannya atau tidak suksesnya dengan tatayur, dengan burung. Sebagaimana seandainya dia berkata saya akan bentak burung ini. Jika burung ini kemudian setelah saya bentak pergi ke arah kanan, fa makna dzalika maka maknanya adalah al-yumnu. Yumnu artinya berkah. Wal barokah maka artinya perjalanan saya ini adalah berkah dan berkah. Fayuqdim lalu dia pun maju, melangkah maju untuk melakukan apa yang melakukan apa yang dia lakukan. Fahada maka hal ini tidaklah diragukan bahasanya hal ini adalah tatoyur. Karena perasaan optimis dengan semisal perginya burung ke arah kanan satu hal yang tidak benar karena itu tidak ada alasannya. Karena burung ketika dia burung ketika dia terbang fa'inna yadhabu maka dia terbang menuju arah yang dia pandang itu adalah arah yang tepat untuk dirinya. Maka ketika seorang itu jadi pergi ataukah tidak jadi pergi berdasarkan atau jadi pergi dan berangkat karena burung maka ketika seorang itu telah mengandalkan terbangnya burung yang ke arah kanan maka dia telah bersandar pada sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab dan itu adalah kemusyrikan. Dan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab dalam hal ini adalah aktivitas atau gerakan burung. Kemudian yang kedua ayakuna sababul mudiyi bahasanya sebab melanjutkan perjalanan adalah perkataan yang dia dengar atau sesuatu yang dia saksikan yang dia saksikan itu ya dulu menunjukkan ala taisir hadal amri lahu bahasanya dia akan dimudahkan untuk melakukan perkara ini maka ini adalah fa'lun maka ini adalah fa'al yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jika fa'al ini kok kemudian jadi sandaran pokok dan itulah yang menjadi motivator ala iqdamihim langkahnya yang maju dan mewujudkan apa yang dia lakukan, maka ini hukumnya sebagaimana tiarah. Namun jika dia tidak mengandalkan hal tersebut, akan tapi cuma terdapat perasaan gembira dan semangat atau bertambahnya semangat untuk mencari apa yang dia ingin cari, maka ini adalah fa'al yang terpuji. Maka kalau berkaitan dengan amdoka, tiarah itu adalah yang menyebabkan Anda pergi, maka dirinci. Kalau perginya itu karena bentak burung ke arah kanan kemudian dia pergi, maka ini jelas tiarah. Kalau itu adalah sesuatu yang didengar atau sesuatu yang disaksikan, maka dirinci. Kalau itu, itulah yang menjadi motivator pokok dia, motivator pokoknya untuk berangkat, maka ini tiarah. Namun jika itu bukan motivator berangkat, cuma dia merasa lebih semangat untuk beraktivitas karena melihat hal ini atau menjumpai hal ini, ya, maka ini adalah al-fa'al al-mahmud. Inilah optimis yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungan bab yang pertama adalah tatanbih mengingatkan tentang adanya dua ayat, yaitu surat Al-A'raf 131 dan Yasin 19. Maksudnya likai yatanabba al-insan, hendaknya seorang itu perhatian bahasanya zahir dua ayat di atas adalah bertentangan, padahal tidak demikian. Karena Al-Quran dan hadis tidaklah bertentangan, demikian juga zat keduanya tidak bertentangan. Maksudnya zat keduanya, ayat Quran sama ayat Quran tidak bertentangan, hadis sama hadis juga tidak bertentangan. Innama yaqa'u ta'arudnya, pertentangan itu hanya terjadi menurut pemahaman al-mukhatab, orang yang diajak bicara oleh ayat dan hadis, yaitu kita. Dan telah lewat kompromi untuk dua ayat ini. Ayat yang mengatakan bahasanya sialmu itu di sisi Allah, artinya Allah lah yang menakdirkan sial, bukan Musa, bukan Rasul yang lain. Sedangkan ayat yang mengatakan sialmu itu adalah gara-gara perbuatanmu, maka itu menjelaskan sebab. Artinya Anda dan perbuatan Anda sendirilah yang jadi sebab kenapa terjadi sial. Kemudian peniadaan terhadap penyakit yang menular. Dan telah lewat bahasa yang dimaksud dengan peniadaan penyakit menular adalah peniadaan takdir. Peniadaan kalau dia itu bisa mempengaruhi dengan sendirinya. Adapun sebab, maka itu tidak diingkari. Bukan pengingkaran bahwasannya penyakit menular itu sebab orang terjangkit penyakit tertentu. Karena memang Allah telah jadikan sebagian penyakit sebab untuk menularnya dan berpindahnya suatu penyakit. Dan nafyu tiarah, peniadaan tiarah, yang dimaksudkan adalah peniadaan dampak, peniadaan pengaruh dan peniadaan sebab, bukan peniadaan wujud. Karena wujudnya realitanya ada perasaan cemas, was-was. Nah, peniadaan tentang hamah, kemudian sofar, kemudian anal fa'la laisa min dhalika, bahasanya fa'al itu tidak termasuk tiarah, bahkan fa'al atau optimis adalah satu hal yang dianjurkan. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya suka perbuatan atau ucapan yang menyebabkan optimis. Dan semua yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu hukumnya adalah satu hal yang baik. Sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir. Maka beliau dahulukan belahan kanan, baru belahan kiri ketika bersisir. Wa fi tahuri, dan ketika beliau berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan beliau, aktivitas beliau, yaitu aktivitas yang mulia. Atau aktivitas yang di sana berpindah dari mafdul kepada fadil. Ya, maka misalnya masuk masjid, maka dahulukan yang kanan. Karena di sini terdapat perpindahan dari mafdul kepada fadil. Luar masjid sama masjid itu lebih afdal masjid, maka dahulukan yang kanan. Sehingga keluar dari toilet, dahulukan yang kanan. Kenapa? Karena di luar toilet itu lebih afdal daripada toilet yang merupakan sarangnya setan. Kemudian penjelasan tentang apa itu fa'al, Nabi telah jelaskan bahasanya fa'al adalah kata-kata yang menyenangkan. Dan telah lewat bahasanya ini adalah contoh, bukan membatasi. Bahasanya fa'al hanya berupa kata-kata, tidak. Karena fa'al adalah semua yang membuat orang semangat. Ala syai'in mahmudin, untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan hal yang membuat semangat itu boleh jadi, hal yang memotivasi boleh jadi ucapan atau fi'lun mar'iyin, perbuatan yang terlihat atau sesuatu yang terdengar. Kemudian kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, perasaan sial yang ada dalam hati, ma'akarah hatihi, namun kita tidak menginginkan perasaan tersebut, layaduru, itu tidak dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkannya dengan tawakal. Artinya jika terjadi perasaan was-was dalam hati dan kita tidak suka dengan adanya perasaan ini, maka ini tidaklah berdosa. Dan cara supaya itu hilang, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kesembilan, di bab ini diajarkan tentang bacaan atau zikir yang diucapkan oleh orang yang timbul dalam hatinya perasaan was-was. Ada dua bacaan, yaitu yang pertama, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Kemudian bacaan yang kedua, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Dan poin yang ke-10, penegasan bahasanya perasaan sial adalah kemusyrikan. Akan tapi tentang apakah jenis kemusyrikannya perlu rincian. Jika seorang yang meyakini bahasanya angka 13-nya itu sendirilah yang bikin sial, bulan suronya itu sendiri yang bikin sial, maka ini syirkun akbar, syirik dalam rububiyah. Namun jika seorang itu meyakini bahasanya dapat angka 13 itu adalah sebab terjadinya kesialan, aktivitas di bulan suro itu sebab terjadinya kesialan, cuma sebab, bukan yang menimbulkan, maka ini syirkun asghar, karena syirkun dalam ittikhadil asbab. Dan kaidah dalam masalah ini, siapa yang meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka dia telah melakukan syirkun asghar. Maka ketika ada orang yang dekat-dekat dengan orang pintar, kemudian dia mengatakan saya tak dekat-dekat orang pintar, main ketularan pintar, maka dia melakukan syirkun asghar. Karena tidak ada dalilnya dekat-dekat dengan orang pintar itu sebab ketularan pintar, tidak ada dalilnya. La syar'an wala kaunian, tidak ada dalil syariat kalau dekat-dekat dengan orang pintar, dekat-dekat dengan orang yang IP-nya 4 nanti ketularan IP-nya 4 misalnya. Tidak ada syar'an, tidak ada dalil untuk mendukung hal tersebut. Kaunian, secara kauni, pakai ilmu apa, psikologi atau mau pakai ilmu biologi atau fisika atau pakai kimia, tidak ada. Kemudian transfer pinter gara-gara duduk dekat, sekedar duduk dekat dengan orang yang pinter, maka ucapan tadi adalah syirkun. Ucapan tadi adalah ucapan syirkun. Syirkun asghar, yang itu dosanya dosa besar, tidak kalah besar dengan dosa bunuh orang. Tidak kalah dengan dosa bunuh orang. Ucapan, wah saya tak duduk-duduk sama masnya inilah, biar ketularan pinternya. Itu dosanya tidak kalah dengan dosa bunuh orang. Karena ucapannya adalah syirkun. Apa syirkunnya? Syirkun fittikhadil asbab. Syirik dalam masalah menjadikan sebab. Siapa yang beranggapan sesuatu itu sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah melakukan syirkun asghar. Karena dia telah menetapkan sebab, padahal Allah lah yang punya hak, hanya Allah yang punya hak untuk menetapkan sebab, dan Allah menetapkan sebab dengan syar'an, dengan dalil syariat, lewat dalil syariat, atau pakai hukum kausalitas. Kemudian penjelasan tentang tiara seperti apakah yang tercela, yaitu yang amdaka au raddaka, yang menyebabkan Anda pergi atau Anda tidak jadi pergi. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Tamma al-juz' al-awwal walilal hamdu walilal juz' tsani wa awwaluhu babu majaa fi tanjim. Maka selesailah bab awal atau bagian pertama dari Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, dilanjutkan dengan jilid yang kedua yang dimulai dengan bab majaa fi tanjim, bab tentang masalah ilmu nujum. Kemudian kita lanjutkan dengan jilid yang kedua dari Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, babun majaa fi tanjim, bab tentang masalah ilmu nujum. Penjelasannya, tanjim adalah masdar dari kata-kata najjama, yang artinya adalah ta'allama ilman nujum, mempelajari ilmu nujum, atau meyakini bahasanya berpengaruhnya bintang atau rasi bintang. Dan ilmu tentang bintang ada dua macam, yaitu ilmu ta'thir dan ilmu tasyir, ilmu yang mempelajari pengaruh bintang dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan bintang, pergerakan bintang. Nah, ilmu ta'thir itu terbagi menjadi tiga macam atau tiga rincian tentang hukumnya dan jenisnya. Yang pertama adalah berkeyakinan bahasanya bintang atau rasi bintang tertentu itu mu'athiratun, itulah yang memberikan pengaruh, itulah fa'ilatun, yang menimbulkan kejadian di muka bumi. Artinya dialah yang menciptakan peristiwa dan bencana. Maka ini syirkun akbar. Dan kemusikannya adalah syirkun dalam rububiyah. Berkeyakinan adanya pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang mengklaim bahasanya ada pencipta selain Allah, fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka dia musyrik dengan syirik besar. Karena orang tersebut telah menjadikan makhluk yang ide diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia jadikan sebagai khalikon, pencipta dan pengatur. Kemudian yang kedua, dia jadikan bintang itu sebagai sebab untuk mengklaim mengetahui masa depan. Maka dia beralasan dengan pergerakan bintang dan perpindahan bintang dan perubahan bintang untuk melakukan ramalan. Bahasanya akan terjadi ini dan itu. Karena muncul bintang A atau rasi bintang A, soro kada wa kada, maka akan terjadi demikian dan demikian. Semisal ada orang yang mengatakan orang ini nanti akan hidup celaka. Kenapa? Karena tanggal lahirnya itu di rasi bintang A. Sedangkan orang itu maka hidupnya akan bahagia karena dia lahir di bertepatan dengan rasi bintang B. Fahadha, maka orang ini menjadikan pelajaran tentang pelajaran tentang ilmu bintang itu sebagai sarana untuk mengaku-ngaku mengetahui masa depan. Dan mengaku-ngaku mengetahui masa depan adalah kufrun mukhrijun anil millah, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui masa depan. Hanyalah Allah yang tahu masa depan. Dan firman Allah di surat An-Naml 65 ini adalah min aqwa anwa'il hasr, adalah termasuk bentuk hasr hanya yang paling kuat, karena menggunakan an-nafyu wal itsbat, negasi dan penegasan. Fa idza idda'a ahadun, maka jika ada seseorang yang mengklaim kalau dia mengetahui masa depan, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an, di antaranya dia telah mendustakan An-Naml 65. Kemudian yang ketiga, jika dia meyakini bahasanya bintang itu sebab terjadinya kebaikan, yaitu nikmat atau kejelekan. Artinya, idza waqa'a syai'un, jika terjadi sesuatu, dia hubung-hubungkan dengan rasi bintang. Namun dia tidak meramal. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama meramal, kalau ini tidak, dia nunggu setelah terjadi. Walayan sibu ilan nujum, dia tidak menisbatkan kepada bintang, dia tidak menisbatkan sesuatu kepada bintang kecuali setelah terjadi. Beda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi belum terjadi apa-apa, belum terjadi sial, dia sudah ramal, oh ini nanti hidupnya sengsara, kiri, habis dia. Nah, kenapa? Oh, rasi bintangnya ini. Oh, kalau dia lahir di tahun katak misalnya, nah, oh, maka ini celaka. Maka ini tadi yang kedua. Kalau ini komentarnya setelah terjadi, itu beda dengan yang kedua. Dilihat ternyata setahun ini dia celaka, atau dia kok hidupnya celaka terus, nah, maka kemudian dikomentar, wah dia itu hidupnya penuh dengan sengsara dan celaka karena dia lahir di tahun kata. Ya, maka dia jadikan tahun kata sebagai sebab sialnya hidup. Maka ini syirkun asghar. Kembali ke kaidah tentang ittikhadul asbab. Siapa yang mengira sesuatu itu menjadi sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Tidak Allah jadikan sebagai sebab secara kauni, secara hukum kausalitas, ataupun secara syar'i, maka dia melakukan syirkun asghar. Maka dia telah menetapkan tahun tertentu, waktu yang dia adalah makhluk, sebagai sebab sial. Tanggal lahir tertentu, tahun lahir tertentu, dia jadikan sebagai sebab sial. Maka ini syirkun asghar. Fa'inkil, jika ada orang yang menyanggah dengan mengatakan yang taqidu hada, pernyataan anda di atas batal, berdasarkan dalil yang berasal dari Nabi SAW tentang gerhana. Nabi katakan bahasanya matahari dan rembulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Yukhawifullahu bihima ibadahu, yang dengannya Allah takut-takuti hamba-hambanya. Fama'na dalika, maka makna hadis ini bahasanya matahari dan rembulan adalah tanda untuk menakut-nakuti orang. Maka jawabannya ada dua jawaban. Yang pertama, kita tidak menerima, la yusallam, tidak bisa diterima bahasanya gerhana itu punya pengaruh dalam peristiwa dan bencana berupa jadab, berupa paceklik, wal qahat, berupa kering, tidak ada hujan, dan berbagai macam peperangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di awal hadis, matahari dan rembulan tidaklah gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. La fima madha wala fil mustaqbal, Dan itu tidaklah gerhana itu bukanlah karena sebab-sebab tertentu, baik di masa silam ataupun di masa yang akan datang. Cuma hanyalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan gerhana itu untuk menakuti hamba-hambanya supaya mereka bertaubat. Fahata akrab, inilah jawaban yang paling tepat. Jawaban opsi yang lainnya meskipun itu kurang tepat, launa salamna, seandainya kita terima bahasanya memang matahari dan rembulan atau gerhana matahari dan rembulan itu adalah sebab terjadinya bencana. Oleh karena itu buktinya Allah takut-takuti. Allah menggunakan gerhana itu alat untuk menakut-nakuti. Berarti ada bencana. Seandainya kita terima bahasanya gerhana matahari dan rembulan itu memiliki pengaruh yaitu sebab, maka dalil menunjukkan hal tersebut. Dan apa yang berdasarkan dalil wajib untuk kita suarakan. Akan tapi kita batasi khusus dengan apa yang ada dalam dalil. Jadi ada orang yang menyanggah dengan mengatakan bahasanya gerhana matahari dan rembulan adalah alat yang Allah pakai untuk menakut-nakuti seseorang. Artinya dia indikator kalau akan terjadi bencana. Oh berarti berarti terjadinya matahari dan gerhana matahari atau gerhana rembulan adalah sebab terjadinya bencana. Maka tadi dijawab dengan dua jawaban. Yang dimaksudkan dengan hadis itu bukan mengatakan gerhana matahari dan rembulan adalah sebab terjadinya bencana. Sebagaimana awal hadis Nabi mengatakan terjadi gerhana matahari dan rembulan bukan karena bencana matinya seseorang, bukan pula karena nikmat lahirnya seseorang. Jadi itu cuma makna hadis Allah menakut-nakuti dengan gerhana matahari dan rembulan bukan mau mengatakan itu isyarat akan terjadi bencana, bukan. Namun Allah itu menakut-nakuti orang dengan gerhananya. Gerhananya itu sendiri yang Allah pakai untuk nakut-nakuti orang. Bukannya gerhana ini sebab yang setelah itu akan terjadi bencana yang besar. Gitu. Maka ini berkaitan dengan kata-kata dengannya Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Itu maknanya itu adalah menakut-nakuti dengan gerhana itu sendiri, bukan menakut-nakuti dalam pengertian nanti ancaman, awas lo, kayak orang ancaman. Pertama nakut-nakuti, nanti sore tak ajar kamu, ini kan nakut-nakuti. Nanti kemudian ngajarnya sore. Maka ada orang yang memahami Allah menakut-nakuti dengan gerhana itu seperti itu. Ada kalimat nakut-nakuti, nanti sore kamu tak hajar habis. Ini kan nakut-nakuti. Baru kemudian sore terjadi bencana. Maka ada orang ya berpahaman bahasanya Allah menakut-nakuti dengan gerhana itu maknanya seperti itu. Nanti dijelaskan oleh beliau bukan seperti itu maknanya. Yang dimaksud Allah menakut-nakuti dengan gerhana itu adalah gerhana itu sendirilah yang seharusnya menyebabkan manusia itu takut. Bukannya gerhana itu mukaddimah akan terjadinya bencana, bukan. Walakin akan tetapi jawaban yang pertama itulah yang lebih tepat. Bahasanya aslan sama sekali kita tidak menerima kalau gerhana matahari dan rembulan itu punya pengaruh. Karena memang hadis tersebut tidaklah begitu maknanya. Tidak yak tadi mengharuskan makna semacam itu. Cuma hadis itu menegaskan bahasanya gerhana matahari dan rembulan itu takhwif, menakut-nakuti. Siapa yang menakut-nakuti? Allah. Wal mukhawif, sedangkan yang menyebabkan takut atau makhuf yang menjadi bahan untuk supaya takut adalah siksaannya. Alatnya gerhana yang nakut-nakuti Allah, alatnya gerhana. Orang itu dibuat supaya takut dengan adab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan granat tidaklah memiliki athar dan pengaruh untuk hal itu. Dia cuma jadi tanda saja. Kemudian yang kedua, ilmu tasyir, yang mempelajari tentang perjalanan bintang dan rasi bintang. Maka ilmu tasyir, ya, astronomi kalau bahasa kita, atau ilmu falak, ilmu falak dan astronomi termasuk di sini, ilmu tasyir. Makanya ada dua macam. Yang pertama, kita manfaatkan perjalanan bintang untuk kepentingan agama. Maka ini satu hal yang diperintahkan. Sehingga jika mempelajari ilmu bintang itu yu'ayin atau yu'ain menolong untuk terwujudnya maslahat agama yang hukumnya wajib, maka belajar ilmu bintang ketika itu hukumnya jadi wajib. Kamalau arada, sebagaimana seorang yang ingin berdalil dengan bintang untuk menunjuk, untuk mengetahui arah kiblat. Misalnya ada bintang A, yakunu thuluthul lail, yakunu thuluthal lail kiblatan, yang dia ada pada sepertiga malam, itu menunjukkan arah kiblat. Atau bintang B, yang ada di rubu'ul lail, di seperempat malam, itu adalah, kalau keberadaan bintang itu berarti itu posisi kiblatnya. Fahadha fi fa'idatun azimatun, maka belajar bintang apa yang menjadi bisa jadi penunjuk arah barat, timur. Sehingga kita di Indonesia kiblatnya barat, bintang apa yang posisinya di barat. Nah, maka ketika orang itu tersesat di hutan, tidak ada kompas dan yang lainnya, maka dia bisa sholat dan dia tahu kemana harus menghadap. Maka ini satu hal yang boleh jadi mempelajarinya hukumnya wajib. Kemudian ilmu astronomi perjalanan bintang jenis yang kedua, perjalanan bintang digunakan dalil untuk masalih duniawiyah, untuk kepentingan dunia. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Dan jika untuk kepentingan dunia, maka ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah digunakan untuk mengetahui arah. Kama'rifati, semacam untuk mengetahui bahasanya kutub itu terletak di utara, wal jadwa, itu mungkin nama bintang, dia adalah satu bintang yang dekat dengan kutub utara dan ya, terbitnya itu berputar sekitaran itu, shimalan, ke arah utara. Maka dengan dengan kemunculan bintang tersebut, maka kita tahu arah utara. Fahada jais, maka ini boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamatin, dan dengan gunung. Wa bin najmi, dengan bintang. Hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud dengan mendapatkan petunjuk di sini adalah petunjuk arah. Ya, maka di masa silam ketika padang pasir itu masih padang pasir yang asli dan belum ada aspal membelah padang pasir, maka gimana supaya orang itu bisa keluar dari lautan pasir? Mereka menggunakan alamatin. Alamat di sini artinya gunung, bukit-bukit pasir. Maka ketika itu semuanya sama, pasir semua. Jangan-jangan cuma muter-muter, airnya kehabisan bekal, mati di tengah-tengah padang pasir. Padahal itu lautan pasir. Maka orang Arab untuk kemudian selamat dan bisa keluar dari lautan pasir itu, mereka menggunakan gunung-gunung. Dan ada orang yang disebut khirit, pakar. Pakar tentang gunung-gunung di tengah-tengah lautan pasir. Waktu nanti ya, gunung ini kalau ketemu bukit pasir semacam ini belok kanan. Nanti sampai sana bukit pasir dengan ciri begini-begini, belok kiri. Terus nanti ada ketemu bukit pasir apa, lurus. Nah, itu wabi alamat. Maka mereka mendapatkan arah, arah keluar dari lautan pasir dengan gunung. Itu maksudnya, yang dimaksud gunung, bukit-bukit pasir di tengah-tengah padang pasir. Wabi najmi, dan dengan bintang, mereka mendapatkan, demikian juga dengan bintang, mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk arah. Orang yang suka klinik mengatakan, yahtaduna, mendapatkan petunjuk, petunjuk tentang masa depan. Maka kita katakan, seandainya yahtaduna di sini adalah petunjuk tentang masa depan, maka bertentangan dengan ayat yang menegaskan bahasanya masa depan hanya Allah yang tahu. Kalau pakai tafsiran orang klinik untuk ayat ini, untuk melegitimasi, wah, ini perdukunan Islami. Mereka pakai dalil. Pengguna apa perimbun dan sebagainya pakai dalil. Gimana kok pakai bintang Anda kemudian mengatakan, oh ini nasibnya begini-begini. Maka mereka mengatakan, wa bin najmi hum yahtadun. Yahtadun mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini am, kan? Ya, petunjuk arah, petunjuk klenik, petunjuk ini bisa. Maka kita katakan, jika demikian tafsirnya, maka bagaimana dengan ayat-ayat yang ada? Bagaimana dengan ayat-ayat yang menegaskan masa depan hanya Allah yang tahu? Jika jelas itu bukan membahas tentang hidayah berkaitan dengan masa depan. Jadi kita katakan, jika demikian, maka Nabi dan para sahabat mereka mengetahui masa depan, dan terdapat sangat, sangat banyak dalil yang menunjukkan kan mereka tidak tahu masa depan. Kemudian yang kedua, bintang itu jadikan dalil untuk al-fusul, untuk musim. Ini yang disebut dengan ta'allum manazilil qamar, belajar tentang posisi rembulan. Oh, kalau rembulan dalam posisi ini, maka ini musimnya. Kemarin telah kita baca, oh, ini musim dingin, atau oh, ini musim panas. Belajar bintang semacam ini dimakruhkan oleh ba'du salaf dan dibolehkan oleh sebagian ulama salaf yang lain ketika menggunakan bintang itu untuk fusul, untuk mengetahui musim. Bukan untuk mengetahui arah, namun untuk musim. Ulama yang melarangnya mengatakan, dikhawatirkan idzakil, jika orang mengatakan telah muncul bintang fulan, maka oh ini musim dingin atau musim panas, maka dikhawatirkan sebagian orang awam kemudian berkeyakinan bahasanya bintang itulah yang mendatangkan dingin atau mendatangkan panas atau mendatangkan angin. Berarti apa? Mereka melarang mimbabi sadidariah. Alasannya adalah untuk menyelamatkan akidatul awam. Namun yang benar tidaklah makro, sebagaimana akan dibahas, nanti akan dibahas insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-Bukhari fi sahih, al-Bukhari mengatakan, mengutip perkataan Qutadah. Qutadah mengatakan, Allah menciptakan bintang li thalathin, untuk tiga kepentingan, untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah zinatan lisama, sebagai hiasan langit. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda untuk mengetahui sesuatu. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika, maka siapa yang menafsirkan bintang selain dengan tiga fungsi di atas, maka dia telah salah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasib kehidupannya, jatahnya di akhirat telah dia buang, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah menyusah-nyusahkan diri untuk mengetahui sesuatu yang tidak bakal dia ketahui. Intaha sekian perkataan Qatadah. Di catatan kaki diriatkan oleh Bukhari secara mu'alak tanpa sanad, namun bisiqatil jazm, namun dengan kalimat tegas yang menunjukkan kalau riwayatnya sahih menurut Bukhari sampai kepada pengucap, yaitu Qatadah. Ya, maka Allah menciptakan fi athari Qatadah, ada athar dari Qatadah, dan dia adalah ulama tabi'in. Allah menciptakan bintang li thalathin, untuk tiga hal. Lam di sini li ta'lil, artinya untuk menjelaskan ilah dan hikmah. Ya, tiga hal yang beliau maksudkan. Yang pertama adalah untuk memperindah langit. Ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Mulk, walaqad zayyana samaa'a dunya. Sungguh kami telah membuat indah langit dunia, bimasabiha, dengan lampu-lampu, yaitu bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar-pelempar setan. Karena seorang ketika dia menatap langit, dan langit dalam keadaan jernih, tidak berawan, fi lailatin, dan itu di waktu malam yang ketika itu tidak ada rembulan, dan ketika itu orang berada di satu tempat yang tidak berlistrik, yajid lihadan nujum minal jamal al-azim, maka dia akan jumpai bahasanya pada bintang tersebut terdapat keindahan yang luar biasa. Mala ya'lamu illallah, yang demikian luar biasa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu ka'annaha, maka langit yang dia tata itu seakan-akan robatun, seakan-akan belantara yang gelap, hutan belantara yang gelap, namun muhallatun, diberi hiasan, diperindah dengan, dibuat indah, bi anwa'in minal fiddatil lami'ah, dengan beragam perak yang bercahaya. Kenapa? Karena dia jumpai ada satu bintang yang bercahaya, yang terang, tumilu ilal humrah, warna cahayanya cenderung merah. Ada lagi bintang yang tamilu ila zurqa, warnanya cenderung biru. Wa hadhi khafifa, ini warnanya warna yang tidak terang. Ada lagi yang mutawassita, ada yang lumayan terang, dan ada yang sangat terang. Wa hadha syai'un musyahad, ini sesuatu yang bisa kita saksikan. Kemudian hal nakul, ya, apakah bisa kita katakan dari ayat menunjukkan anan nujuma murasa'atun fis sama, bahasanya bintang itu wallah alam murasa'ah ini, namun mungkin maknanya adalah sesuatu yang tetap menempel di langit, atau kita katakan tidak mesti semacam itu. Jawabannya tidaklah mesti semacam itu. Tidak mesti kemudian bintang itu sesuatu yang ya, diam di langit. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar, dialah Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan rembulan, kullun fi falakin yasbahun, semuanya berenang, beredar, fi falakin, di garis edarnya. Artinya yaduruna, benda-benda tersebut berputar, kulun lahu falakun, masing-masing punya garis edar sendiri-sendiri. Wa ana syahadtu bi aini, dan aku saksikan dengan mata kepalaku sendiri, bahasanya rembulan itu khasyafa najmatan menujum, pernah menutupi satu bintang, ay ghatoha menutupinya. Wahia, dan dia adalah termasuk bintang yang lamiah bercahaya dengan cahaya yang kuat. Karena yakrubu haulaha, yang bintang tersebut dekat berada di sekeliling rembulan di akhir bulan. Wa inda qurbil fajri, dan ketika hampir terbit fajar, ghatoha, ya, rembulan itu menutupi bintang tadi. Fakuna lana roha, sehingga kami tidak bisa menyaksikannya bil marah sama sekali. Marah itu sekali, ya. Namun bisa sekali dalam artian sekali dua kali, namun bisa sekali dalam artian ya sama sekali. Dan itu kejadian yang saya alami sendiri dua tahun sebelum dua tahun yang lewat, di akhir Ramadan, di akhir Ramadan. Dan jika demikian, maka bintang-bintang itu adalah aflakun mutafawitatun, dia adalah benda langit yang bertingkat-tingkat dalam posisinya, ada yang irtifak tinggi dan ada yang rendah. Walayalzam, dan tidaklah mesti, dia adalah sesuatu yang baku di langit. Sesuatu yang melekat di langit dunia. Fa'inkil, jika ada yang bertanya, famal jawab, maka apa komentar dan jawaban Anda tentang firman Allah Ta'ala, zayyana sama'ad dunia, kami hiasi langit dunia. Berarti kan itu kan digantungkan, ditempelkan di langit dunia. Sebagaimana ada kita hiasi baju dengan apa, ya, itu kita tempelkan di situ. Kita hiasi tembok dengan apa, berarti itu nempel di situ. Maka bukankah kata-kata zayyana, kami hiasi, itu berarti dia itu diam dan melekat pada sesuatu. Maka kami katakan la yalzam, tidak mesti ketika menghiasi sesuatu dengan sesuatu, maka penghiasnya itu menempel pada yang dihiasi. Buktinya, ara'aita, bukankah Anda lihat, law anna rajulan, ada seseorang, ammar qasran, dia makmurkan rumah mewahnya, dia buat demikian wah qasran rumah mewahnya, gimana dia buat, ja'ala haulahu, dia jadikan di sekeliling rumahnya itu tarayat minal kahruba, tumpuan listrik dalam jumlah yang besar dan indah. Dan itu tidak di tembok rumahnya, cuma di sekelilingnya saja. Fanadir ilal qasr, maka orang yang melihat rumah tersebut min bu'din, dari jarak yang jauh, dia akan melihat annaha zinatun lahu, bahasanya listrik yang indah-indah tadi itu adalah penghias untuk rumah tadi. Nempel di rumah? Tidak. Wa ilam takun, meskipun ternyata listrik tadi tidaklah mulasiqah, tidak nempel di bangunan rumah. Kemudian fungsi yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk alat untuk melempar setan, yaitu setan jin, bukan setan manusia. Karena setan manusia tidak bisa sampai ke sana, tapi setan jinlah yang sampai ke sana. Maka setan jin itu lebih hebat daripada setan manusia. Dan jin memang punya kekuatan yang besar, dan ya, kuatun azimatun, kekuatan yang besar dan nafidah yang menembus. Sebagaimana firman Allah tentang tentang kegiatan jin, ketika ditundukkan oleh Sulaiman, Adalah yang ini menunjukkan kuatnya jin wasyayatin, dan Sulaiman punya setan yaitu jin-jin kulla banain, ada yang jadi tukang-tukang bangunan. Dia buat bangunan, jadi tukangnya bukan tukang manusia. Mau bikin apa, Sulaiman memerintahkan jin tukang. Jadi ada jin yang profesinya itu tukang. Wa ghawas, dan penyelam. Sulaiman minta ambilkan mutiara di lautan sana. Wah, itu jinnya berangkat nyelam mengambilkan mutiara. Maka ada jin yang ghawas, yang dia penyelam di lautan. Artinya sakharna li Sulaiman kulla bana'in wa ghawas, itu makna ayat. Wasyayatina sakharna li Sulaiman, atau sakharna li Sulaiman syayatina kulla bana'in wa ghawas. Wa akharin, dan ada setan-setan yang lain, jin-jin yang lain, muqarranina fil asfad, yang terikat dengan dalam ikatan. Maka ada sebagian jin yang oleh Sulaiman diikat, dihukum oleh Sulaiman, ditangkap kemudian diikat. Ya, asfad di terjemah debak artinya belenggu. Mukoronin, terikat. Demikian juga dalil yang lain menunjukkan kuatnya jin. Qala ifrit minal jin, berkatalah jin yang kuat. Ana atika bihi, aku akan datangkan singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Artinya dari Saba dibawa ke Syam. Padahal itu adalah singgasana yang besar untuk ratu Saba. Maka ini menunjukkan kuatnya jin dan cepatnya, dan bagaimanakah jin itu nufus bisa melaksanakan apa yang jadi pekerjaannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan wa annakuna, dan dulu kami bisa duduk-duduk di langit, maqa'ida, di sejumlah tempat, disama, untuk mendengarkan pembicaraan malaikat. Fama istamil al'an, namun sekarang sejak diutusnya Muhammad SAW, siapa saja di antara kami yang coba-coba untuk mendengar, yajid lahu, maka dia akan jumpai nyala api yang mengintai, yaitu bintang yang Allah pakai untuk membakar jin-jin yang coba main-main. Warajmu, dan rajm artinya adalah aram, yuk, lemparan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah alamatin yuhtada biha, sebagai tanda untuk yuhtada biha, untuk mendapatkan petunjuk. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, wa alqa fil ardi, dan Allah pasang di muka bumi rawasiya, gunung-gunung, antamida bikum, supaya kalian tidak oleng, supaya bumi itu tidak oleng, wa anharon, dan Allah jadikan sungai-sungai dan jalan-jalan, la'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk, wa alamatin, dan gunung-gunung, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini dua jenis tanda yang bisa dipakai oleh orang untuk mendapatkan petunjuk. Yang pertama adalah tanda yang ada di bumi. Watashmul, dan itu mencakup semua yang Allah letakkan di muka bumi. Min alamatin, berupa tanda-tanda, boleh jadi berupa gunung, sungai, jalan, lembah, dan yang lain. Yang kedua, ufuqiyah, yang ada di atas, yaitu dengan bintang. An-najmu itu dalam bahasa Arab disebut isim jenis. Dia mencakup semua bintang yang bisa dimanfaatkan untuk petunjuk arah. dia tidak khusus untuk bidang tertentu. Karena masing-masing bangsa itu punya ilmu, punya metode untuk memanfaatkan bintang untuk menunjuk arah. Boleh jadi arah tersebut adalah arah kiblat atau tempat daratan ataukah lautan. Dan ini adalah satu nikmat Allah jadikan ada tanda di atas. Kenapa? Kalau tanda di atas tidak tertutupi oleh apapun, maka dia bisa terlihat dan bisa diakses oleh semua orang. Wahyu nujum itulah bintang. Li anaka fil lail, karena di waktu malam Anda tentu tidak bisa melihat gunung, tidak bisa melihat lembah. Maka itu semua tidak bisa jadi indikator. Kalau siang hari bisa. Wahada, dan ini adalah di antara taskhirillah. Gimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Sebagaimana firman Allah taala, wasakhkhara lakum ma fis samai, ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah tundukkan untuk kalian semua yang di langit dan di bumi, jami'an minhu. Semuanya Allah tundukkan lakum untuk kalian manusia. Kemudian kembali ke matan. Wa karya Qatadah, dan Qatadah tidak menyukai, melarang belajar manazilil qamar. Ya, tadi telah dijelaskan di depan apa itu manazilil qamar. Itu adalah belajar perjalanan bintang untuk mengetahui musim. Itu disebut belajar manazilil qamar. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, demikian juga Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan. Sufyan bin Uyainah tidak memberikan keringanan, artinya juga melarang belajar manazilil qamar. Dzakaru Harbun anhuma, demikian disebutkan oleh seorang ulama bernama Harb, beliau kutip dari Qatadah dan Ibnu Uyainah. Namun Imam Ahmad dan Ishaq memberikan keringanan untuk belajar manazilil qamar. Penjelasannya, artinya Qatadah itu membenci dalam artian mengharamkan. Ini berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, bahasanya kata-kata kariha dalam perkataan salaf maknanya umumnya adalah haram. Ya, tentang manazilil qamar ini dimungkinkan dimaknai dengan dua pengertian. Yang pertama adalah yang pertama adalah mengetahui manzilatul qamar, posisi rembulan. Falailah, maka waktu malam yakunu fi syartain wa yakunu fil iklil. Maka yang namanya waktu malam itu dalam syartain atau syaratain, bisa artinya dua tanda. Wayakunu fil iklil, iklil sesuatu yang bercahaya. Maka wallahu a'lam, yang namanya malam itu ada malam-malam yang terang, dan sebelum malam terang itu ada gelap, ada malam-malam gelap tidak ada rembulan, dan kemudian di akhir bulan juga ada malam-malam yang gelap tidak ada rembulan. Fal murad, maka yang dimaksudkan adalah pengetahuan tentang posisi rembulan di setiap malamnya, karena setiap malam itu memiliki posisi sehingga genap 28 atau 29. Sedangkan posisi yang ke-30 biasanya tidak terlihat. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan manazil qamar adalah manazil nujum, posisi bintang. Artinya akan keluar bintang A di hari ini. Wahadin nujum, kemudian bintang-bintang ini Allah jadikan sebagai waktu awqatan lil fusul, untuk musim. Karena ada 28 rasi bintang, 14 diantaranya ada di sisi kanan langit, dan ada 14 diantaranya ada di sisi kiri langit. Fa idza halat asy-syamsu fi manazil syimaliyah, maka jika matahari itu berada di sisi posisi-posisi utara, maka itu akan terjadi panas. Dan jika matahari itu di posisi selatan, maka terjadi dingin. Karena matahari itu terbit, tempat terbitnya tidak tetap. Matahari tempat terbitnya itu tidak tetap, namun dia bergerak dari utara ke selatan. Faidha halat walidhalika, oleh karena itu, karena min alamati dunul bard, maka di antara tanda dekatnya musim dingin, keluarnya bintang yang dalam bahasa Arab disebut bintang Suhail. Dan bintang Suhail adalah min nujum yamaniyah, ada di antara bintang yang berada di posisi kanan. Gak tahu Suhail itu kalau dalam bahasa astronominya seperti apa. Non definisi bintang Suhail, dia adalah satu bintang yang dia bergerak getar. Bintang di langit yang dia getar, dia tidak anteng, namun dia bergetar dan cenderung warnanya cenderung kemerah-merahan. Ya, warna yang dihasilkan, yang muncul dari bintang Suhail itu kemerah-merahan. Oleh karena itu, maka penyair Arab kemudian memuji, ketika ingin memuji pipi perempuan yang cantik kemerah-merahan, ya, maka dia akan katakan dia indah bagikan seindah Suhail. Karena Suhail itu bintang yang warnanya kemerah-merahan. Ya, dan orang penyair Arab ketika mau mengatakan, mendeskripsikan ketika seorang itu ketemu orang yang dia cintai, kemudian deg-degan, kemudian berdegup kencang, maka mereka mengatakan, maka hatinya ya, dalam seperti Suhail. Karena Suhail itu bergetar, maka hatinya deg-degan, gak karuan, salah tingkah, nah ini bagaikan Suhail. Suhail itu punya dua sifat, dia bergetar dan dia warnanya kemerah-merahan, dipakai untuk sehingga dipakai untuk menggambarkan dua hal tadi. Ini gak tahu, ada yang tahu, ada yang punya pengetahuan tentang masalah ini, apa bintang apa, Venus atau apa gitu, ada yang tahu enggak? Demikian juga Sufyan ibn Uyainah tidak membolehkan. Maka Sufyan ibn Uyainah mencocoki perkataan Qatadah yang melarang belajar manazilul qamar. Hal ini disebutkan oleh Harab. Harab adalah di antara muridnya Imam Ahmad. Dan Harab ini rawa anhu masail kathira, meriwayatkan sangat banyak fatwa-fatwanya Imam Ahmad. Ishaq adalah Ishaq bin Rahawaih atau Rahuyah. Kesimpulannya, wasahih dan yang benar, tidaklah mengapa belajar manazilul qamar. Li'annahu la syirka fiha, karena tidak ada kemusikan di dalamnya. Illa akan tetapi inna ta'alumaha, bahasanya mempelajarinya untuk kemudian menisbatkan kepada bintang turunnya hujan dan terjadinya musim dingin. Wa annaha, kemudian bahasanya bintang itulah yang mendatangkan hujan dan mendatangkan dingin, maka ini adalah termasuk kemusyrikan. Adapun semata-mata mengenai waktu biha dengannya, apakah ini adalah rabi musim semi, ataukah kharib musim gugur, ataukah syita musim dingin, fahadala ba'sa bih, maka tidak mengapa, yang tidak boleh kemudian ketika dinisbatkan bahwasanya yang mendatangkan musim dingin itu bintang A, atau dialah sebab terjadinya musim dingin bintang B, nah ini yang tidak diperbolehkan. Namun jika hal ini terbebas dari hal tersebut, maka tidak mengapa. Kemudian kembali ke matan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang mutmanul khamri, maniak dengan khamar, bahasa lainnya pecandu khamar. wa qati'atur rahim, dan orang yang memutus kekerabatan, wa musaddiqum bisihri, dan orang yang percaya dengan sihir. Diat kelimam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Catatan kaki, diat kelimam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan At-Tabrani sebagaimana dalam Majmu'uz Zawaid. Al-Haitsami mengatakan diat kelimam Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabrani, para perawi musnad Imam Ahmad dan Abu Ya'la adalah para perawi yang thiqah. Diatkan oleh Al-Hakim, Al-Hakim komentar, sanadnya sahih dan disetujui oleh Dzahabi. Kesimpulannya berarti sahih. Ya, tidak akan masuk surga. Tentu surga adalah, Al-Jannah adalah tempat yang Allah siapkan untuk para kekasihnya, yaitu orang-orang yang merupakan orang-orang yang bertakwa. Surga disebut Jannah karena banyaknya pohon-pohonnya. Di annaha, karena pohon-pohon tersebut, tujinnu man fiha, menutupi orang yang berada dalam di dalamnya. Artinya tasturuhu, menutupinya. Yang pertama adalah pencandu khamr. Yang dimaksud dengan mudminul khamri adalah orang yang sering minum khamr. Dan khamr itu telah didefinisikan oleh Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun, semua yang mengandung iskar. Semua yang mengandung iskar, semua yang memabukkan, itu adalah khamr. Diatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh Nawawi, bab penjelasan bahasanya, semua yang muskir memabukkan itulah khamr. Dari sahabat Ibnu Umar. Yang dimaksud dengan askara artinya adalah ghatta al-aqla, menutupi akal. Namun tidak semua yang menutupi akal itu khamr. Contohnya al-banju atau al-binju, ya, tumbuhan yang dipakai oleh di masa silam untuk bius. Untuk bius. Laisa bikhamrin, maka bius bukanlah khamr. Wa idza syariba tuhnan, maka ketika ketika seorang itu minum satu minyak, ya mungkin minyak binji tadi, fa urmi alaih, maka dia pingsan, enggak sadar. Falaisa dzalika bikhamrin, dan itu bukan khamr. Oleh karena itu maka perlu unsur satu lagi untuk disebut khamar. Makanya disebut khamar dan yang disebut dengan muskir itu mengandung dua unsur. Ada dua kriteria supaya disebut muskir. Dan semua muskir itu khamar. Wa innamal khamr, yang dimaksud dengan khamar adalah kriteria yang pertama, yughatil akal, menutupi akal sehingga hilang kesadaran. Kemudian yang kedua, ala wajil ladzah wa tarab, orangnya merasakan nikmat. Orang yang mengkonsumsinya merasakan nikmat, watarab dan fly ketika meminumnya. Seakan-akan dia jadi raja atau dia merasa wah, jadi orang kaya padahal kiri kan. Fatajitu syarib, maka anda jumpai orang yang minum khamar, dia merasa kalau dia dalam posisi yang tinggi, dia dalam kebahagiaan dan semacam itu. Sebagaimana perkataan orang syair yang ini menggambarkan tentang masalah khamar, wa nasyrabuha, dan kami meminum khamar, fatatrukana mulukan, maka engkau tinggalkan kami jadi raja. Maka dia merasa jadi raja. Wa asadan, dan kami merasa jadi singa. Ma yuhanni'uha al-liqa'u, ya, tidak ada yang mengucapkan selamat atau tahni'ah, ya, yuhanni'uha al-liqa'u, atau tidak menyenangkannya al-liqa'u, perjumpaan. Ya, maka ini menunjukkan adanya fly, adanya ladzat ketika orang minum khamar. Demikian juga perkataan Hamzah bin Abdul Muttalib ketika dia mabuk, dan ini adalah kejadian sebelum harumnya khamar. Ya, Hamzah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam tum ila abidu abi, tidaklah kamu wahai Muhammad kecuali adalah budaknya bapakku." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Falladhi yughati al-aqla, maka materi yang menutupi akal dan itu ala sabili ladzah dan itu menimbulkan kenikmatan, itulah muskir dan itulah khamr. Ya, maka untuk disebut khamr dan disebut muskir ada dua unsur yang harus terpenuhi. Pertama, akal itu tertutup, kesadaran hilang. Kemudian yang kedua, ada perasaan enak dan nikmat. Ya. Oleh karena itu perlu diketahui bahasanya, misalnya Syekh Abdullah Al-Jibrin itu mengatakan bahasanya obat yang bercampur dengan alkohol itu beliau mengatakan tidak masalah. Dan itu bukan khamar. Ya, karena beliau katakan karena itu tidak menghasilkan torp. Tidak jadi fly karenanya. Nah, habis minum obat, ya enggak jadi fly. Maka tidak ada torp. Sehingga ya itu tidak muskir, berarti bukan khamar, maka tidak masalah mengkonsumsinya. Faman istahallahu, siapa yang menganggap halal khamar dengan dua pengertian ini, maka dia kafir. Kecuali jika dia adalah tumbuh besar di tempat yang terpelosok jauh dari ilmu atau baru saja masuk Islam. Sehingga dia belum tahu hukum syar'i tentang masalah khamar. Fa'innahu yu'arraf, maka dia diajari. Dan dia tidaklah difonis kafir, kafir dengan semata-mata mengingkari keharuman khamar. Kemudian yang kedua adalah orang yang memutus kekerabatan. Rahim adalah korobah kekerabatan. Ya, atau kata rahim itu sendiri punya dua makna dalam dalil Quran dan Sunnah. Terkadang artinya adalah rahim perempuan dan kadang artinya kekerabatan. Contoh rahim dengan makna kekerabatan, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Dan kerabat yang satu itu lebih dekat dengan yang lain daripada yang bukan kerabat. Dan maka itu adalah hubungan darah. Walaysa dan tidak sebagaimana persangkaan orang awam, kayaknya ini juga orang awam Indonesia di samping orang awam Saudi. Nah, annahum aqaribu zaujain. Bahasanya yang namanya rahim, yang namanya kerabat itu adalah kerabatnya suami istri. Maka keluarganya suami itu disebut dianggap sebagai rahimnya oleh istrinya. Dan keluarga istri itu oleh suami dianggap sebagai rahim dan kerabatnya. Ini tidak benar. Ya, rahim dan rahimnya suami, ya keluarganya suami. Rahimnya istri adalah keluarganya istri. Adapun persaudaraan yang terjadi, hubungan yang terjadi karena perkawinan itu bukan disebut rahim. Ketika kemudian kerabat suami atau kerabat istri itu disebut rahim, maka ini penamaan yang tidak syar'i. Penamaan yang syar'i untuk kerabat suami atau kerabat istri itu namanya asharon. Sihron bentuk mufradnya. Untuk hubungan yang terjadi dengan kerabat istri atau dengan kerabat suami itu hubungan namanya asharon, bukan korobah, bukan rahim. Kalau rahim, ya suami dengan keluarganya, istri dengan keluarganya. Adapun istri dengan keluarga suami, maka itu sihar. Suami dengan keluarga istri, maka itu hubungannya namanya sihar dan bukan rahim, bukan karobah. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan dan kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.